Kembali bergoyang, aktor kebanggaan Jawa Timur yang punya suara merdu, Presiden GO Indonesia. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Gary Mahesa. Selamat siang semuanya, Prestik. Terhanyut dalam kemesraan, membuat diriku lupa segalanya. Besar Presti Community, kita goyang lagi yuk, kita enjoy lagi, juga para sahabat-sahabat muda SMP Indonesia. Aku bertahan dengan ketidakberdayaan seorang lelaki yang ditinggalkan. Betapa sulit ku terima semua perlakuanmu kasih. Betapa sulit ku nyatakan rasa kekecewaan. We'll be right back. bertahan dengan ketidakberdayaan. Seorang lelaki yang ditinggalkan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.